Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman wa fiqhan wa 'amalan fid din ya arhamar rahimin. Baik, muasil fi qira'ati at-tuhfah as-saniyah bi syarh al-muqaddimah al-ajurramiyah li Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji. Ya. Baik. Qala Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji, ini Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala, al-ma'ruf bibni Ajurrom. Sudah kita bahas ya, ini berkenaan dengan namanya, bisa dirujuk di apa namanya, di awal-awal syarah Tafrawi kita sudah bahas ini. Ada khilaf di kalangan para ulama mengenai namanya, dan yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah Ajurrom. Ya, nah, yang beliau rajihkan adalah Ajurrom. Baik, saya lupa bawa kitab saya nih. Masih ada fotokopian yang nganggur? Syekh Shalih. Masih ada? Yang kosong? Atau rokat ya? Afwan. Tidak basah. 6. Ya, yang dirajihkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala adalah Ajurrom. Beliau mengatakan itu asalnya dari kata Akurrom. Ya, bahasa apa namanya? Barbar. Ya, asalnya Akurrom. Ya, yang bermakna al-abid atau az-zahid yang semacamnya. 6. Taib. Al-Maulud fi sanah 72 wa 600. Lahir pada tahun 672 Hijriah, wal mutawaffa sana 23 wa 700 min al-Hijratin Nabawiyah rahimahullah. Wafat tahun 723 Hijriah. Ya. Ini yang seperti ini, kitab-kitab sekali lagi saya harapkan kepada semuanya untuk menghafalkan ya, minimal tahun wafat, nama penulis dan tahun wafatnya. 723 Hijriah. Beliau selisih 10 tahun dengan Ibnu Jamaah. Ya, sahib At-Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ibnu Jamaah wafat tahun 733 Hijriah. Ya, supaya antum bisa mengetahui kronologis apa sisi histori para ulama. Ya, semakin mutaqaddimin, semakin terdahulu dia, berarti dia secara umum lebih tentunya memiliki kelebihan. Ya, antum bisa tahu letaknya di mana, dia di mana, kapan masa hidupnya. Ya, ini penting untuk setidaknya mengetahui para ulama kita. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Ajram rahimahullahu taala, qala di sini al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabu al-mufidu bil wada'. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wada'. Al-kalam adalah al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wada'. 6. Beliau rahimahullahu taala memulai dengan pembahasan al-kalam karena ini merupakan apa namanya? Maudhu. Ya, sebagaimana sudah berlalu kemarin ya, sudah berlalu tadi maksud saya, maudhu dalam ilmu nahwu adalah apa? Al-kalam. Apa tadi maudhunya ilmu nahwu? Al-kalimatul Arabiyah. Terus min haitsu jihatul bahasa. Ya, min haitsu tarkib ya, atau ya min jihatil madhkur ya, yakni yang tersebut di definisi. Yakni min haitsu tarkib ya, ketika dia sudah merakap dengan yang lain. Nah, maka al-kalam ini didahulukan oleh beliau rahimahullahu taala pembahasan kalam, dikarenakan inilah yang menjadi maksud dalam bahasa Arab. Inilah yang menjadi tujuan utama dalam bahasa Arab, yaitu apa? Al-kalam. Ya. Adalah al-kalam. Jelas sampai sini, dan bahkan ini merupakan tujuan dari semua lugat, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun, pembahasan yang paling penting yang paling pertama dan terutama berkenaan dengan suatu bahasa adalah apa? Ya kalam tentunya, ucapan yang dalam, yang ucapan dalam bahasa tersebut. Nah, dalam hal ini bahasa, bahasa Arab. Maka boleh memulai dengan pembahasan al-kalam. Baik, sebelumnya, sebelum kita masuk membahas, membacakan apa yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, di sini ada sedikit taksim yang harus difahami berkenaan dengan masalah kalam ini. Baik. Asal adalah al-lafzu. Al-lafzu terbagi jadi dua. Ada al-lafzu al-mustamal dan ada al-lafzu al-muhmal. Das ya, mustamal dengan muhmal. Kemudian al-mustamal terbagi jadi dua. Ada yang mufrad dan ada yang murakkab. Apa maknanya murakkab? Hah? Ya, terdiri dari dua kata atau lebih. Kan murakkab itu. Nah, kemudian murakkab terbagi jadi dua. Ada min kalimatain dan ada aksar min kalimatain. Jelas ya? Ini kursinya agak dapat kebas. Sebentar. Nah, kemudian dari kedua jenis ini, minan min kalimatain sama aksar min kalimatain, terbagi jadi dua. Ada ada yang yahsunu as-sukut alaiha dan ada yang la yahsunu as-sukut alaiha. Baik. Yang ini juga terbagi dua. Sama seperti tadi, yuhsin, yahsunu dan seterusnya dan la yahsun. Enam. Jadi ini dasar sebelum mempelajari sebelum masuk ke pembahasan ilmu kalam. Himpunan terkecil ya yang dibahas dalam pembahasan ini adalah al-lafzu, lafaz. Jelas ya? Lafaz. Apa itu lafaz? Apa itu lafaz? Ya, yang keluar dari mulut kita pokoknya. Ya, yang keluar dari mulut kita. Itu lafaz. Ya. Cuman karena kita berbicara lagi belajar bahasa Arab, maka tentunya yang dimaksud dengan lafaz di sini adalah apa? Yang keluar dari mulut kita yang merupakan bahasa bahasa Arab. Atau yang dengan kata lain apa? Lafaz adalah suara yang keluar yang terdiri dari huruf hijaiyah. Ya, yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Karena kan bahasa Arab yang dibahas. Lafaz kalau bahasa Indonesia berarti apa? Suara yang terdiri dari huruf alif A sampai Z. Bahasa Inggris, lafaz adalah suara yang keluar dari mulut dari A sampai Z juga sama kan begitu, Z. Seperti itu, semua bahasa seperti itu. Kan Cina ada alfabetnya ya. Lafaz di kalangan, lafaz itu di semua bahasa seperti itu. Lafaz adalah suara yang keluar, yang suara itu terdiri dari apa? Huruf-huruf pembentuk kata dalam apa? Dalam bahasa tersebut. Ah, maka kita mulai dari ini. Ini karena ini yang bagian terkecil, lafaz. Kalau ada orang keluar ngomong ini kan bukan lafaz. Kenapa? Bukan huruf hijaiyah sama sekali secara bahasa Arab. Indonesia juga bukan, itu juga bukan bahasa Indonesia karena bukan A sampai Z. Ya kan? Paham sampai sini? Jadi ini perkara mendasar dalam berbahasa adalah kita tahu apa itu lafaz. Lafaz adalah Ya, karena kita belajar bahasa Arab, to the point aja ya, bahasa Arab. Tadi bahasa-bahasa lain saya sebutkan menunjukkan bahwa apa? Ini pembahasan bahasa itu umum, semua bahasa seperti ini pembahasannya. Cuman mungkin dengan istilah yang berbeda di bahasa-bahasa lain, tapi dalam bahasa Arab begini. Lafaz adalah suara yang keluar dari mulut kita, di mana suara ini terdiri dari apa? Susunan huruf hurufiyah. Jelas sampai sini? Nah, lafaz yang keluar dari mulut kita dalam ingat ini sudah bahasa Arab ya, sudah bahasa Arab ini. Taib labas. Jadi kita fokus al-lafaz adalah suara yang mana suara ini terdiri dari kumpulan huruf hijaiyah. Terdiri dari huruf hijaiyah. Lafaz terbagi jadi dua, ada al-musta'mal al-lafaz al-musta'mal dan ada lafaz al-muhmal. Ada yang musta'mal dan ada yang muhmal. Musta'mal artinya apa? Lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab. Yang digunakan oleh orang-orang Arab. 6. Dan yang kedua apa? Al-muhmal, lafaz yang tidak digunakan oleh orang Arab. Apa maksudnya musta'mal? Digunakan oleh orang Arab. Maksudnya apa? Orang Arab menggunakan lafaz itu untuk suatu makna. Kita sampai sini? Orang Arab menggunakan lafaz tersebut untuk suatu makna. 6. Jadi persyarat dikatakan mustamal karena dia punya makna. Kalau dia tidak punya makna, itu muhmal. Sudah sampai sini? Misalnya Zaidun. Apa itu Zaid? Orang Arab meletakkan Zaid adalah alam, nama panggilan untuk seorang yang ciri-cirinya kayak gini nih. Nah, itu Zaid. Kalau Zaidun dibalik dikatakan Daizun. Apa artinya Daiz? Orang Arab enggak tahu. Mereka enggak pernah meletakkan da setelahnya ya, setelahnya zai dibaca daizun. Mereka tidak pernah meletakkan kata daizun untuk suatu makna. Itu namanya apa? Muhmal. Jelas sama saya? Itu namanya muhmal. Jelas? Jadi ada lafaz yang musta'mal. Kenapa musta'mal? Apa yang dimaksud dengan lafaz musta'mal? Yaitu lafaz yang diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna. Dan yang kedua ada lafaz yang muhmal, yakni walaupun dia terdiri dari huruf hijaiyah, suara terdiri dari huruf hijaiyah, tapi orang Arab tidak pernah meletakkan apa menggunakan atau memperuntukkan kata tersebut untuk apa? Lafaz tersebut untuk suatu makna. Karena tidak ada maknanya, maka muhmal tidak dipakai oleh mereka. Jelas? Kemudian lafaz yang mustamal terbagi menjadi dua. Ada yang mufrad dan ada yang murakkab. Ada yang mufrad dan ada yang murakkab. Ya, mufrad. Mana mufrad? Hah? Mala isa mustanan. Mala isa mustanan. Hah? Mala min kalimatain. Faksar. La basa. Iya. Mufrad, murakkab. Yang dimaksud dengan mufrad dan murakkab di sini ya simpelnya begitulah. Ya, mufrad murakkab artinya terdiri dari dua lafaz yang mustamal. Mufrad hanya satu lafaz yang mustamal. Wa illa kalau kita mau berbicara mengenai hadnya, ya. Apa ada hadnya mufrad? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Sementara murakkab adalah ma yadullu au ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Eh, di mana dibahas kemarin ini? Hah? Warqat kan? Ini firqah. 6. Labas sabi. Nah, jadi terbagi jadi dua, mufrad dan murakkab. Mufrad dan murakkab. Baik. Kemudian al-murakkab terbagi jadi dua. Sebelumnya begini. Ini satu hal poin mendasar yang harus diperhatikan berkenaan dengan mufrad dan murakkab. Ini saya kira penting, enggak masalah kita singgung di sini. Perlu diperhatikan. Nahwu ya, nahwu itu adalah ilmu yang fokus terhadap lafaz, bukan terhadap makna. Ya, ilmu nahwu, perhatikan, nahwu adalah ilmu bahasa yang terfokus pada lafaz, bukan pada apa? Bukan pada makna. Bisa sampai sini? Ya. Dan ini sudah pernah kita singgung ketika membahas matan, ya kan? bahwa ketika Ibnu Jarrah menyebutkan inna lit inna wa anna litta'kid ya wa ka'anna litashbih dan seterusnya, itu bukan pembahasan nahwu, karena nahwu tidak membicarakan makna suatu huruf, enggak. Ya. Nahwu tidak pernah membicarakan membahas makna suatu lafaz dan seterusnya. Yang dibicarakan oleh nahwu adalah lafaznya. Maka perhatikan. Kata Abdullah. Abdullah ini mufrad atau murakkab? Ada orang namanya Abdullah. Mufrad atau murakkab? Bisa murakkab, bisa mufrad. Bisa mufrad atau bisa murakkab? Kenapa? Kalau dia nama orang, dia mufrad. Kalau bukan nama orang? Murakkab. Sekarang kita kembali ke masalah ini. Nahwu, apa kaidahnya tadi? Nahwu fokus kepada lafaz, bukan kepada makna. Taib. Maka Abdullah menurut nahwuin murakkab. Mau dia nama orang, mau dia nama sifat, sifat Abdullah hambanya Allah terserah, atau nama orang namanya Abdullah tetap mufrad. Kenapa mereka tidak memperhatikan makna? Jelas sampai sini? Jelas? Beda dengan ilmu balaghah. Ilmu balaghah mereka mengatakan Abdullah kalau dia nama orang satu kata, mufrad. Tapi kalau dia nama sifat dua, Abdum sama Allah. Jelas sampai sini? Ilmu mantik juga demikian. Mereka menganggap Abdullah ini apa? Murakkab. Ya, kecuali kalau kamu namakan orang. Ah, jadinya apa? Satu, karena mereka memandang apa? Makna. Adapun nahwu mereka tidak pandangan makna. Abdullah, Abdun Allah, dua, selesai murakkab. Tidak peduli maknanya apa yang kamu maksudkan di sini. Yang kamu maksudkan nama orang ataukah yang kamu maksudkan nama sifat hamba Allah gitu, orang yang menyembah kepada Allah. Nahwu tidak memandang itu. Jelas sampai sini? Nah, ini apa namanya? Mufrad dengan murakkab. Maka mufrad adalah ya sudah terdiri dari satu kata, satu lafaz yang mustamal, dan murakkab adalah satu lafaz yang apa? Lafaz yang mustamal yang ya, yang terdiri yang lebih dari yang terdiri dari dua lafaz atau lebih. Sudah itu saja. Paham? Maka jangan sampai terjadi apa? Tadakhul al-ulum ya. Apa namanya? Ada beberapa satu lafaz yang mana lafaz ini di beberapa disiplin ilmu berbeda memiliki beberapa makna yang berbeda, satu lafaz di dua disiplin ilmu memiliki makna yang berbeda kemudian tertukar-tukar nantinya maknanya. Jadi harus dipahami ini. Jelas? Maka lafaz yang mustamal ada yang mufrad dan ada yang murakkab. Seperti Abdullah. Abdullah pokoknya nahwin mengatakan itu murakkab, terserah Abdullah ini bermakna hambanya Allah atau Abdullah bermakna ada orang yang namanya Abdullah, terserah. Pokoknya Abdullah itu murakkab menurut nahwu, menurut nahwin. Jelas? Baik. Kemudian lafaz yang mustamal, yang murakkab terbagi jadi dua. Yang muhmal dari asal ini sudah tidak dibahas dalam nahwu. Ya, enggak dibahas dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab enggak dibahas. Yang muhmal. Yang dibahas adalah mustamal. Mustamal terbagi dua, mufrad dan murakkab. Baik, ini juga dikeluarkan dari pembahasan nahwu. Ya, ini juga dikeluarkan dari pembahasan nahwu. Kenapa dikeluarkan dari pembahasan nahwu? Karena pembahasannya nahwu apa tadi? Fi hali tarkibiha. Nanti murakkab dengan yang lain baru dibahas dalam nahwu. Lafaz mustamal mufrad enggak dibahas dalam nahwu. Jelas? Baik. Maka pembahasannya nahwu adalah lafaz mustamal murakkab. Kemudian yang murakkab terdiri bisa dibagi menjadi dua. Ada yang murakkab min kalimatain, murakkab dari dua kata, dan ada yang murakkab min aksar min kalimatain. Ada yang murakkab lebih dari dua kata, yakni tiga kata atau lebih. Masing-masing dari dua ini terbagi jadi dua. Min kalimatain, ada murakkab yang terdiri dari dua kata, ada yang yahsunu sukut alaiha, di mana pendengar sudah apa, pembicara baik diamnya, di mana bobitnya adalah apa, pendengar tidak menunggu apa ya ucapan selanjutnya. Bihaitsu la yantabiru sami' li syai'in akhar. Dan ada juga lafaz mustamal murakkab min kalimatain tapi la yahsunu sukutu alaiha, yakni pendengar masih menunggu, masih ada yang kurang ini. Jelas sampai sini? Sementara yang murakkab yang lebih dari dua kata sama terbagi juga menjadi dua, sama seperti tadi. Ada ya yahsunu sukutu. Kenapa nun di sini? Afwan. Yahsunu sukutu alaiha, dan ada yang la yahsunu sukutu alaiha. yang yahsunu sukutu alaiha dan la yahsunu as-sukutu alaiha. Sudah sampai sini? Nah. Ini dua hal yang apa pembagian lafaz yang harus diperhatikan sebelum kita masuk ke pembahasan al-kalam. Nah. Baik. Sekarang lafaz yang mustamal ini dinamakan al-qaul. Jelas? Kalau para ulama mengatakan al-qaul, al-qaul maknanya adalah lafaz yang mustamal. Lafaz yang mustamal namanya apa? Al-qaul. Naam. Kemudian lafaz yang mustamal yang mufrad ini namanya apa? Apa itu namanya? Lafaz mustamal mufrad. Apa namanya dalam bahasa Arab? Al-kalimah. Ahsan. Al-kalimah. Kalau begitu kita bisa katakan al-kalimah adalah al-qaulul mufrad. Bisa tidak? Al-kalimah adalah al-qaulul mufrad karena al-qaul adalah al-lafdzul mustamal. Nah. Sudah? Jadi lafaz yang mustamal itu namanya al-qaul. Namanya apa? Al-qaul. Naam. Lafaz mustamal yang mufrad itu namanya al-kalimah. Namanya al-kalimah. Maka kalau kita mau simpulkan apa itu al-kalimah? Al-kalimah adalah al-qaulul mufrad. Kan begitu ya? Makanya antum bisa tahu asal muasalnya. Kenapa kalimah dikatakan qaulul mufrad? Karena qaul lafaz asalnya dari sini. Jelas ya? Sekarang, lafaz mustamal murakkab min kalimatain, dua kata. Kalau dia dua kata, yahsunu sukutu alaiha, itu namanya apa? Inilah al-kalam yang kita bahas. Nanti kita akan sebutkan. Murakkab aksar min kalimatain, yahsunu sukutu alaiha, ini namanya apa? Sama, al-kalam juga. Jelas? Iya. Min kalimatain, tapi la yahsunu sukutu alaiha. Al-kalim. Enggak. Al-kalim itu ini. Al-kalim. Al-kalimu. Al-kalim adalah aksar min kalimatain tapi la yahsunu sukutu alaiha. Adapun yang min kalimatain tapi la yahsunu sukutu alaiha misalnya apa? Jar majrur mudhaf ilaih, dzaraf dan mudhaf ilaihnya kan begitu ya? Dia masuknya ke situ. Kalau kita katakan apa? Syibhul jumlah. Ya, gitu ya. Syibhul jumlah. Min kalimatain tapi la yahsunu sukutu alaiha. La yahsun as-sukutu alaiha. Baik. Udah ya? 6. Jadi ini kata kunci ini berapa hak? Hal ini nih. 6. Kemudian al-kalim al-kalam. 6. Al-kalam. Ini gua saya. Biar enggak. 6. Jadi al-lafaz mustamal dan muhmal. Mustamal mufrad murakkab. Murakkab min kalimatain sama aksar min kalimatain. Min kalimatain yahsunu sukut sama la yahsunu sukut. Aksar min kalimatain sama yahsunu sukut sama la yahsunu sukut. Dengan lafad mustamal namanya qaul. Lafad mustamal mufrad namanya kalimah. Lafad mustamal murakkab min kalimatain yahsunu sukut alaiha kalam. Demikian pula apa? Aksar min kalimatain yahsunu sukut juga namanya al-kalam. Yang murakkab min kalimatain tapi la yahsunu sukut alaiha ya semisal syibhul jumlah. Zaraf, jar majrur, mudhaf ilaih. Walaupun mudhaf ilaih bukan syibhul jumlah ya, bukan syibhul jumlah, tapi itu termasuk lafaz yang murakkab min kalimatain tapi la yahsunu sukut alaiha. Orang masih menunggu, bukan kalam. Sementara aksar min kalimatain 3 ke atas itu namanya kalau la yahsunu sukut alaiha namanya Al-Kalim. Jadi Al-Kalim dipersyaratkan minimal 3 kata. Kalau cuma 2 kata bukan Al-Kalim. Tapi bukan juga dikatakan Al-Kalam. 6. Sudah ya. Nah, kalau sudah paham ini pembagian semuanya, jenis-jenisnya, tinggal kita bacakan kalam Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala wa aqul lilafdil kalami ma'nayan ahaduhuma lugawiyun wassani nahwiyun. Kata beliau, lafad kalam secara lugatan bahasa terbagi jadi dua, ada makna lugawi dan ada makna nahwi, yakni istilah istilahi. Apa makna istilahi? Makna istilahi itu adalah makna yang disepakati oleh ahlul fan. Bedakan antara makna istilahi sama makna syar'i, kadang beda itu. Jelas sampai sini? Kadang ada makna lugawi, ada satu kata, dia punya makna lugawi, dia juga punya makna syar'i, dia juga punya makna istilahi. Itu hal yang berbeda. Ya, kadang ada istilahi sekaligus itu juga makna syar'i. Tapi ada makna syar'i apa namanya? Yang berbeda dengan istilahi. Misalnya apa definisi salat? Qaul wa af'al muftatahatun bitakbir, ya makhtumatun bis muftatamatun bitaslim, ghaliban. Ini istilah apa? Ini definisi apa? Makna lugawi, syar'i atau istilahi? Hah? Istilahi. Karena itu yang disepakati oleh fuqaha. Syar'i tidak memberikan definisi seperti itu. Ingat, ketika dikatakan makna syar'i artinya syara' yang memberikan makna itu. Definisi itu ataupun makna yang ditunjukkan olehnya, syariat yang menyebutkannya, mengisyaratkannya dalam Quran atau sunnah. Sementara makna istilahi itu kesepakatan ahlul fan. Tidak ada syariat mengatakan definisi ini seperti ini, enggak. Jelas sampai sini ya? Maka kalimat ya Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala wasani nahwiyun, yakni istilahiyun, yakni istilah yang disepakati oleh an-nuhat. Ya, maka tidak ada definisi nahwu syar'i, tidak ada. Jelas sampai sini? Yang ada hanya lugatan sama istilahan. Atau yang dibahasakan di sini beliau apa? Wasani nahwiyun. Jadi ini hal yang penting diperhatikan. Jangan sampai masih ada yang berpikir bahwa makna istilah sama makna syar'i sama. Enggak secara mutlak. Jelas sampai sini? Kadang ada makna syar'i kemudian disepakati oleh para ulama makna itu, maka ini makna syar'i sekaligus makna istilahi. Kenapa dikatakan makna syar'i? Karena syariat menetapkan makna itu, ya. Kenapa dikatakan makna istilahi? Karena para ulama sepakat akan makna itu. Jelas sampai sini? Saya kasih contoh misalnya kayak kabirah, dosa besar. Ya kan? Dosa besar, kabirah. Kabirah secara definisi syar'an, secara syar'an itu mencakup apa namanya? Mencakup dosa besar, syirik kecil, bid'ah, itu masuk. Bahkan kekafiran dan kesyirikan itu masuk kabirah secara syariat. Kekafiran, kesyirikan secara syariat itu masuk dalam kategori apa? Kabirah. Tapi secara istilahan kabirah itu adalah semua dosa besar yang dibawanya kekafiran dan selain bid'ah. Ya, bid'ah itu dosa besar tersendiri. Berbeda dari kabirah. Kabirah itu adalah dosa yang berada di bawah kekafiran dan juga bukan bid'ah. Itu makna kabirah secara apa? Secara istilah. Beda maknanya dengan kabirah secara syar'i. Paham sampai sini? Ya. Maka tidak semuanya makna istilahi itu syar'i. Sebagaimana juga sebaliknya. Tapi kadang juga bertemu. Itu istilah syar'i sekaligus istilahi. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, al-kalam punya dua makna. Makna yang pertama lugawi wasani lugawiyun wasani nahwiyun. Ammal kalamul lugawiyyu fa huwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Sawa'un akana lafdhon am lam yakun kal khathi wal kitabati wal isyarah. Baik. Kata beliau, Kalam secara bahasa adalah ibarat, ya, adalah ibarat yang dengannya tahsul bisa bihil faidah, yang dengannya terhasilkan faidah, baik terlafalkan maupun lam yakun, maupun tidak terlafalkan, seperti al-khat tulisan, al-kitabah, ya kitabah al-khat garis, afwan al-khat garis, al-kitabah tulisan atau wal-isyarah. Nah, ini makna kalam secara lugawi. Bahwa makna kalam secara lugawi adalah suatu ibarat yang dengannya terhasilkan faidah. Ya, terhasilkan faidah. Apa yang dimaksudkan terhasilkan faidah? Apa maksudnya? Nih, mustamal. Tahsul bisababil faidah maksudnya apa? Itu lafaz mustamal. Jelas sampai sini? Ya, ini ada maknanya. Apa gunanya lafaz kalau tidak ada maknanya? Apakah ada faidahnya? Tidak ada faidahnya. Ketika dikatakan tahsulu bisababihil faidah, yakni dia mustakmal indal Arab. Jelas sampai sini? Ya. Sawa'un akana lafdhon, baik terlafalkan maupun tidak terlafalkan. Ya. Yakni ibarat tersebut ada apa namanya? Ada maknanya, baik makna tersebut diperoleh secara lafzan maupun tidak secara lafzan. Contoh misalnya kalam secara bahasa, ya ucapan, ya, ada maknanya, lafaz yang mustakmal. Contoh kalam yang tidak terlafalkan seperti tulisan, apa, al-khot garis, misalnya tanda rambu, petunjuk ke kanan, belok kanan gitu ya. Ini khot, dianggap khot. Apakah menunjukkan mana? Iya, menyuruh orang belok kanan di sini. Itu ifadah namanya, dia memberikan apa? Faidah. Apakah terlafalkan? Tidak. Apalagi al-kitabah tulisan, tulisan juga tidak terlafalkan. Isyarah juga sama, menunjuk di mana si fulan, dia nunjuk ke sana. Orangnya paham? Iya, paham. Dia di sana. Berarti faidah. Tapi tidak terlafalkan. Jelas sampai sini? Taib, ini kalam secara bahasa kata Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala. Taib. Dan makna secara lugawi ini, kalam secara lugatan di sini apa namanya? Berbeda dengan makna istilahi tentunya, ya, berbeda dengan makna istilahi. Di mana lihat secara bahasa lugatan, apa secara lugatan, afwan, kalam itu pokoknya intinya memberikan apa? Memberikan faedah, difahami oleh orang. Mau ada suaranya atau tidak ada? Tidak ada suaranya. Ya, mau pakai tanda, pakai ini, pokoknya difahami, maka itu termasuk apa? Termasuk kalam. Ya. Nah, walaupun definisi ini dikritisi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau tidak sepakat, ya, mengatakan bahwasanya kalam secara bahasa itu adalah yang penting tahsul bisababihil faidah, sawa'un ka akana lafdhan aw lam yakun. Enggak sepakat. Beliau mengatakan kalam secara lugatan itu harus terlafalkan. Semua yang mendatangkan faedah tapi tidak terlafalkan itu tidak bisa dikatakan apa? Tidak bisa dikatakan kalam indal itlaq ketika diitlakan. Jelas sampai sini? 6. Beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ketika orang-orang menuduh Maryam alaihissalam, ya, di mana Maryam disebutkan dalam Al-Quran apa? Fa'asyarat ilaih. Yes, ya? Fa'asyarat ilaih. Maka Maryam menunjuk ke siapa? Nabi Isa. Tapi ini isyarat atau bukan? Isyarat. Apakah isyaratnya mafhumah? Tahsulu bisababihil faidah? Iya. Karena orang-orang itu tahu bahwa ketika Maryam menunjuk ke Isa, maksudnya apa? Kami disuruh nanya ke dia. Makanya mereka mengatakan apa? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Menunjukkan bahwa isyarat Maryam difahami. Tahsulu bisababihil faidah. Jelas sampai sini? Iya. Dari mana kita katakan bahwa isyarat bukan kalam? Karena di awalnya Maryam sudah bernazar, "Inni nadzartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya." Saya tidak akan mengeluarkan kalam kepada siapapun pada hari ini. Setelah itu beliau berisyarat, menunjukkan isyarat bukan bagian dari apa? Kalam. Karena seandainya isyarat itu bagian dari kalam, berarti beliau membatalkan nazar, melanggar nazar, dan tidak disebutkan apa-apa dalam ayat bahwa beliau melanggar nazar. Jelas sampai sini? Menunjukkan bahwa kalam secara lugatan itu harus terlafalkan. Dan tentunya, ya, apa yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala dari makna kalam secara lugatan itu untuk membolehkan masuknya mazhab Asy'ariyah dalam pembahasan kalamullah yang mereka namakan dengan istilah al-kalamun nafsi. Yani bahwa Allah Ta'ala berbicara dalam dirinya sendiri. Ya. Allah memiliki sifat kalam, tapi kalamnya kalam nafsi. Sama kalau kita bicara dalam hati. Nah, itu katanya kalam juga secara bahasa. Ya. Jelas sampai sini? Kita katakan tidak. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan memang kalam nafsi, ya, tapi Allah Ta'ala kaitkan, tidak diitlakan. Dikatakan apa? وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. Ya kan? وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. Apa? لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَنَا قُلْ. Kan begitu. Lihat ya, dikatakan apa? وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. Ketika ucapan ini dalam hati mereka, Allah mengkaitkan. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. Allah tidak mengatakan, وَيَقُولُونَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَنَا قُلْ. Tapi dikaitkan fi anfusihim, menunjukkan apa? Kalam indal itlaq itu adalah yang terlafalkan, bukan yang dalam hati. Jelas ya? Adapun kalau yang diinginkan kalamun nafsi, ya dikaitkan al-kalamun al-kalam fi nafsihi dan seterusnya. Harus dikaitkan seperti itu. Jelas sampai sini? Nah, maka ungkapan yang disebutkan di sini oleh siapa? Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, ya, ini banyak disebutkan definisi kalam secara lugatan oleh banyak ulama yang secara umum terpengaruh memang dengan apa yang memang berada di atas mazhab Asy'ariyah, ya, sebagaimana penulis rahimahullahu taala, ya, di mana beliau, ya, tentunya dari si akidah jelas beliau Asy'ariyah, ya, rahimahullahu taala. Nah, apalagi di sini dikatakan bahwa al-kalam lugatan adalah ibarat. Apa itu ibarat? Ya, ini kenapa tidak langsung mengatakan misalnya bahwa kalam adalah lafzun misalnya, ya, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Nah, karena itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa kalam secara lugatan itu harus lafzun dan apa namanya? Lafzun yang tahsul bisawihil faida atau lafzun yang mufhim atau lafzun lafaz yang memberikan pemahaman kepada orang. Itu kalam. Itu apa? Kalam secara lugatan. Jadi tidak mesti yang penting orang paham, harus ada lafaznya. Harus terlafalkan dengan suara. Barulah dikatakan apa? Al-kalam. Jelas sampai sini? Naam. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa ammal kalamun nahwiyyu. Adapun kalam menurut ulama nahwu, falabudda min an yajtami'a fihi arba'atu umur. Adapun kalam secara istilahan harus menghimpun empat perkara. Al-awwal an yakuna lafdhon, was-tsani an yakuna murakkaban, was-tsalitsu an yakuna mufidan, war-rabi'u an yakuna mawdhu'an bil wad'il arabi. Naam. Kata beliau, syarat yang pertama, al-awwal an yakuna lafdhon. Apa itu lafdhon? Wa ma'na kaunihi lafdhon ay yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Perhatikan lafdhon. Ya? Lafaz. Naam. Harus ada suara yang terdiri dari huruf ya hijaiyah allati tubtada wa tabtadi bil alif wa tantahi bil ya. Misaluhu Ahmad wa yaktubu wa Said. Fa inna kulla wahidatin min hadhihi al-kalimati ats-tsalasi inda nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahruf hijaiyah. Karena masing-masing dari kata ini Ahmad, Yaktub, Said semuanya adalah kata yang terdiri dari apa ketiga kata ini ada suaranya dan terdiri dari empat huruf hijaiyah. Baik. Tidak perlu diterjemahkan ya, jelas ya maknanya semua. Baik. Qala rahimahullahu taala, fal isyaratu masalan la tusamma kalaman 'inda an-nahwiyyin li'adami kauniha sautan mustamilan 'ala ba'dil hurufi wa in kanat tusamma 'inda al-lughawiyyin kalaman lihusulil fa'idati biha. Maka isyarah itu bukan dianggap kalam menurut nahwiyyin. Kenapa? Tidak ada faedahnya, apa tidak ada suaranya. Ya, dan tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Walaupun menurut lughawiyyin mereka menamakannya sebagai kalam. Yani dengan adanya pembahasan yang kita sebutkan tadi, kritikan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menamakan ini sebagai kalam. Taib, summa qala rahimahullahu taala wa ma'na kaunihi murakkaban ay yakuna mu'allafan min kalimataini aw aktsaru. Ya, makna kaunihi murakkaban adalah dia tersusun dari apa, mu'allafan min kalimataini aw aktsar, terdiri dari dua kata atau lebih. Perhatikan al-lafzu al-musta'mal al-murakkab. Taib, al-murakkab. Kita sudah turun di situ. Al-lafzu al-musta'mal, al-musta'mal tadi apa? Nah, ya yang, ya ada faidahnya, yang ada maknanya, yang diletakkan oleh orang Arab. Jelas sampai sini. Kemudian murakkab. Murakkab kata beliau ay yakuna mu'allafan min kalimataini aw aktsar, yang terdiri dari dua kata atau lebih. Perhatikan di sini. Di kalimat beliau, di matan Ibnu Al-Jarram, beliau mengatakan murakkaban. Sementara di Muhammad Muhyiddin beliau mensyarahnya apa? Ay yakuna mu'allafan. Apa beda antara murakkaban dengan mu'allafan? Baik. Penggabungan, perhatikan, satu kata satu kata digabung jadi, digabung itu namanya apa? Murakkab. Nah, sampai sini. Ini namanya murakkab. Satu kata ini namanya murakkab. Nah, sampai sini. Nah, murakkab ini umum, terserah pokoknya ada dua kata kita jadikan satu itu namanya murakkab umum. Bagaimanapun bentuknya, apakah ada hubungannya nisbatnya atau tidak, ya. Pokoknya digabungkan jadi satu itu namanya apa? Murakkab. Nah, di kalangan para ulama ada juga dikenal dengan nama apa? Apa? Mu'allaf. Mu'allaf ini lebih khusus dibandingkan murakkab. Semua mu'allaf itu murakkab, tapi tidak semua murakkab itu mu'allaf. Apa bedanya? Mu'allaf itu bukan sekedar menggabungkan dua kata, tapi harus ada nisbat, harus ada penisbatan hukum antara apa namanya? Dua kata ini. Saya kasih contoh. Terus bunuh ya, Abbas. Kalau saya katakan begini, ja'a hadoro, ja'a hadoro, atau saya katakan na'am na'am, itu murakkab atau murakkab bukan? Murakkab. Na'am na'am dua kata, ja'a hadoro dua kata, Muhammadun Zaid dua kata, itu apa? Murakkab. Tapi bukan mu'allaf. Bukan mu'allaf. Kenapa? Karena mu'allaf itu murakkab, bukan sekedar menggabungkan dua kata yang tadinya terpisah digabung jadi satu, tapi harus ada nisbat antara kedua kata ini, harus ada hubungannya. Dalam hal ini yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarram rahimahullahu taala pada kata murakkab, hubungannya adalah bersifat isnadi. Ya, makanya kan tarkib itu kan ada tiga bentuk ya, ada tiga jenis. Ada tarkib isnadi, tarkib idhofi, dan tarkib masji. Tarkib isnadi, tarkib idhofi, tarkib masji. Ya kan? Tarkib isnadi yang hubungannya adalah ada yang musnad dan ada yang musnad ilaih, itu nisbatnya. Nisbat hubungan antara dua kata yang ditarkib ini adalah satunya musnad, satunya musnad ilaihi. Tarkib idhofi nisbatnya adalah mudhof mudhofun ilaihi, dan tarkib masji ya pokoknya menggabungkan dua kata jadi satu walaupun tidak ada nisbat di antara keduanya. Sudah sampai sini? Nah, dua kata yang digabungkan jadi satu dan memiliki nisbat, perhatikan, memiliki nisbat berupa isnadi, nisbatnya berupa isnadi, itu yang dinamakan dengan apa? Hah? Ya, yang nisbatnya berupa isnadi ini yang diinginkan di sini. Ya. Ketika dia memiliki nisbat maka namanya apa? Mu'allaf, bukan murakkab lagi. Dia murakkab tapi mu'allaf lebih spesifik. Makanya setiap mu'allaf itu murakkab, tapi tidak semua murakkab itu mu'allaf. Murakkab itu pokoknya ambil dua kata gabungkan jadi satu. Sudah sampai sini. Kalau mu'allaf, ambil dua kata kemudian dihubungkan, tapi dikasih nisbat di antara keduanya. Ada hubungannya. Sudah sampai sini. Nah, makanya lihat ibarat siapa Muhammad Muhyiddin rahimahullah detail. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan murakkab adalah ayyakuna mu'allafan, bukan sekedar murakkab loh. harus apa mu'allaf, yakni kedua kata yang digabungkan jadi satu ini harus memiliki nisbat. Ya, dalam hal ini, dalam pembahasan ini, nisbatnya apa? Isnadi, bahwa satu disandarkan, satu yang disandarkan ke kepadanya. Ini insyaallah taala kita akan terangkan lebih lanjut berkenaan dengan isnad musnad dan musnad ilaihi ini. Baik, kita bacakan dulu ini biar selesai. Ayyakuna mu'allafan min kalimataini aw aksar. Nahwu Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un yablughul mujtahidul majda wa likulli mujtahidin nasib wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Baik. Ini kita akan membahas tuhfatus saniyah lebih dalam, maka akan makan waktu. Jelas ya? Kalau selama ini mungkin bahas tuhfatus saniyah, kita akan membedah juga contoh-contoh yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Karena satu hal yang penting untuk perhatikan, para ulama nahwu itu ketika membuat buku nahwu, ketika mereka menyebutkan contoh itu tidak sembarangan ambil contoh. Contoh itu sendiri merupakan tatbik dari kaidah. Jelas sampai sini? Dan kalau saya mau permudah, percepat pembahasannya mudah, tapi sayang mumpung kita pelajari ini, kita bedah apalagi ini buku Tuhfatus Saniyah, kitab yang mubarak bila syak ya, sudah banyak orang-orang yang berhasil melalui belajar kitab ini, maka sangat layak kalau kita berikan porsi khusus ya, kita belajar lebih serius dengan Tuhfatus Saniyah ini. Kita akan berusaha untuk bedah sedikit contoh-contoh yang beliau sebutkan. Ini butuh pembahasan sebenarnya, al ilmu nafi. Kenapa beliau ilmu nafi? Setelah itu contohnya ya blugul mujtahidum al majida, setelah itu contohnya likulli mujtahidin nasib. Itu semua ada fungsinya. Jelas sampai sini? Beliau tidak asal membuat contoh apa ya contohnya, oh ini dia jadikan contoh. Enggak. Ada alasan mereka kenapa memilih contoh itu. Dan dari situ kita bisa memetik kaidah. Jelas ya? Maka la bahasa bi, enggak masalah insyaallah. Kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah taala nuwasil fi darsil qadim bidnillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.